على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله Bapak Ibu jamaah pengawasan tingkat kehormatan, insyaallah kita majemaken menapa ingkang dados acara rutin kita ngaos selapan kaping kali mendet faedah saking ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu ingkang kasebat nida at-rahman li ahli iman, seruan-seruan Allah ingkang maha rahman dumateng ahlul iman, tiyang-tiyang ingkang manahipun sampun kisenang iman. Sebab manahiku wonten manah ingkang kosong saking iman, wonten manah ingkang sampun kisenang iman. Insyaallah kita sedaya termasuk ahlul iman bi fadlillah kanthi kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala, lan kita ngaos ayat-ayat ingkang kaitanipun kalih ahlul iman kanthi makaten mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala langkung nedahkan dan langkung bimbing manah kita sedaya nyocoki dumateng menapa ingkang Allah Subhanahu wa taala kersakaken dumateng ahlul iman. Kados biasanipun monggo kita mendhet faedah saking ayat ingkang badhe kita ngaos kang kula wau sampun dipun waos Imam kita sedaya Dr. Asep Septianugraha Senas Asep Cirebon Pekanbaru Rio. Ini menika surat Al-Hujurat ayatipun ayat ingkang kali welas kita mendapat faedah tilawah lafziyah kandi pangajeng-ajeng kata singkang pun ketika akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Sinten tiyangipun ingkang maos setunggal huruf saking ayat Al-Qur'an Allah bakal paring kesaenan ingkang dipun lipetaken sedoso. La aqulu alif lamin harfun, aku ora ngandhake nek alif lamin kuwi sak huruf, anangin alif harfun, lam harfun, mim harfun, sehingga alif lam mim pinten huruf? Tiga huruf. Tiga kesainan dipun dipetaken kaping sedasa menika ingkang dipun janjiaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Ya ayyuhalladzina amanu اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ingkang maknani pun ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman ijtanibu jauhkanlah atau jauhilah oleh kalian kathiran minadhon persangkaan-persangkaan banyak persangkaan-persangkaan inna ba'dadhani ithmun karena sungguhnya sebagian persangkaan itu adalah perkara dosa wala tajassasu dan jangan pula tajassus memata-matai wala yaghdab ba'dukum ba'dha jangan pula saling menghibah satu dengan yang lainnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu apakah diantara anda suka seandainya makan bangkai saudaranya fakarihtumu tentu pasti dia tidak suka pasti dia benci wattaqullaha bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala innallaha tawwabur rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang at-tawwab Zat yang maha menerima taubat, Rahim Zat yang maha penyayang, pengasih. Pakatan ayat ungulipun ayat langkirang langkung makna seking ayat kolobo. Bapak bingkai binormatan, kandungan global seking ayat kolobo spindah ya ayuhalladzina amanu nida'atur rahman li ahli iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala zat ingkang marahman dumateng ahli iman. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Nomor kali larangan untuk banyak-banyak berprasangka utawi tepatipun berprasangka yang buruk. Larangan berprasangka yang buruk, karena sesungguhnya sebagian persangkaan manusia dan persangkaan yang buruk itu adalah dosa. Yang ketiga, ingkang nomor tiga, wala tajassasu, jangan tajassus, jangan suka tajassus memata-matai, ngorek-orek, ngetut-ngetutaken salahipun tiang, pengin sarwa, pengin ngertos elaipun tiang, wala tajassasu, nyelidik-nyelidik, wala yakhtab ba'dukum ba'dha, jangan pula yang kelima, yang kemudian kawan, jangan pula anda saling menghibah satu dengan yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan buruknya ghibah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Apakah anda senang seandainya anda makan bangkai saudara anda? Tentu mereka akan tidak suka makan bangkai saudaranya. Lajum Allah Subhanahu wa taala menutup kandi kalimat ingkang sifatipun menggerakkan hati seorang mukmin, wattaqullaha, untuk benar-benar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, lan dipun tutup kanthi nama dan sifat dipun Allah ingkang mau agung. Sesungguhnya Allah adalah at-tawwab, zat yang banyak menerima taubatnya para hamba. Ar-rahim, zat yang betul-betul dalam menerima taubatnya hamba itu berangkat dari rahmah kasih sayang pun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormatan, ayat ini tercantum wonten surat Al-Hujurat. Ingkang surat Al-Hujurat dipun kenal surat adab. Pelajaran-pelajaran adab ingkang Allah Subhanahu wa taala ajaraken dumateng kita kaum mukminin, pripun kedahipun tiyang mukmin kagungan adab-adab, adab dumateng Allah, adab dumateng Rasulipun, adab dumateng sesama kaum mukminin. Niki dipun ajaraken Allah wonten surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Niki adab dumateng Allah lan Rasulipun. Ampun ngantos kita lancang dumateng Allah lan Rasulipun. Sampun nanti kita sinau. Sampun. Sampun dereng. Sampun dereng. Dereng sampun. Sampun. Cobi mangke dipun tingali malih caritanipun. Judulipun jangan lancang kepada Allah dan Rasulnya. Pun. Ayat ingkang ora kali ugi adab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Adab dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten pareng durakan suara, meninggikan suara, mengeraskan suara melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan di antara kita. Iku adab-adab ingkang dipunajarakan Allah Subhanahu wa taala. Lan ahlul iman tiang-tiang ingkang ngatosaken adab-adab ingkang dipun wucalaken Allah. Termasuk adab bagaimana kita bermuamalah dalam kehidupan, diantaranya adab di dalam masalah menerima berita. Jangan sembarangan menerima berita. Kedah remen tabayun memperjelas. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Di antara adab seorang mukmin dalam menerima berita, tidak boleh kita telan mentah-mentah berita yang datang. Kita cek and recheck gimana tabayun, supaya jangan sampai dia berbuat yang kemudian akibatnya hanya penyesalan. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu biarkan Rasulullah seakan ada dan tidak adanya sama saja. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW, artosipun Allah menunjukkan Rasulullah marja, tempat kembali untuk menanyakan seluruh permasalahan berkaitan dengan kehidupan kalian. Dan kita adalah orang yang berbahagia kalau kita mengikuti Rasul. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri, itu hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupan kita. Sebab apa napa ingkang dipun pilihaken kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang paling sae. Nek pilihan kita dereng tentu sae. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab ketika bagaimana seorang mukmin bertikai satu dengan yang lainnya. Lajeng Rasulullah sallallahu Allah mentikakan, Allah telah menjadikan di antara orang mukmin itu ikhwah, persaudara. Ngantos ayat ingkang nomor 12 ingkang kita ngaos dalu menika. Bapak Ibu ingkang dinormatan, nida'atur rahman li ahli iman. Ngingetaken dumateng kita wungsal wangsul kita kedah estu-estu ngraosaken nikmat ingkang ageng. Nikmatul iman Engkau Allah Subhanahu wa taala perintahkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma. Sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kaum mukminin, dengan rahmat dan fadilah, dengan rahmat dan karunia Allah, silakan kalian bergembira. Mongkok teng manah. Betul-betul dia merasakan sesuatu yang sangat besar dengan pemberian Allah dalam bentuk rahmat Allah dan fadlullah. Ingkang para ulama ngendikakan rahmatullah wa fadluh ngemeneka Al-Qur'an, Al-Islam, baik Al-Iman. Sebab ayat ini kisah dari ini pun berbicara tentang Al-Qur'an. Silakan Anda bergembira dengan nikmat khusus yang Allah berikan ini. Kenapa? Ini lebih baik khairum mimma yajma'un, lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia. Nikmat Islam lan iman ingkang Allah paringaken dumateng kita, Bapak Ibu ingkang dinormatan sepindah malih, niku adalah nikmatul kubro, an nikmatul kubro, nikmat ingkang sangat ageng. Sangat ageng wonten ngersanipun Allah dan bekal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Yang seandainya manusia tanpa memiliki keimanan, manusia itu gesangipun, levelipun gesang binatang. Tingkat level kehidupannya level binatang. Ketika mereka tidak memiliki iman, bila Allah mendekatkan darhum yakulu wa yatamatta'u, darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Silakan biarkan mereka itu makan, bersenang-senang. Mereka membangun angan-angan tentang kehidupan mereka, fasaufa ya'lamun, mereka nanti akan tahu akibat akhirnya. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalah. Orang-orang kafir itu mereka dalam bersenang-senang dan dalam ngumbar makanan, ngumbar kesenangan dan ngumbar syahwat makan mereka itu seperti binatang. Ngatan Allah tiga. Dan mereka nanti hanya akan meringkuk di dalam jahanam. Maka seorang mukmin jangan terkecoh ampun ngantos ngiler dengan gaya hidupnya orang kafir yang seakan-akan dia itu dunianya adalah segala-galanya, surga yang tidak ada batas-batasnya. Nek tiang mukmin, dunia itu si jenul at dunia si jenul mukmin, dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin. Kanti pangertosan di antaranya yaitu orang sebagaimana orang yang di penjara tempatnya sempit, dia serba terbatas, aturannya ketat, dia tidak bebas, sehingga ketika dia dikeluarkan dari penjara, kata orang sekarang, dia sudah bisa menghirup udara bebas. Seorang mukmin di dunia ini dia serba dibatasi. Nih, justru pembatasan-pembatasan ini yang sesungguhnya akan menjadikan kehidupan mulia manusia di dunia. Utarikan di pangertosan adunya si junul mukmin, kata sehingkang dipun gambarakan ceritanipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, kali tiang Yahudi melarat elek letak penjual minyak. Pripun ceritanipun? tiang Yahudi ingkang letek melarat, tukang penjual minyak, dia satu saat kepanggih kali hakim alim Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dia tampilannya nek kita westani necis bersih, kendaraannya tergolong mewah. Kemudian dia protes, sebentar, iya Syekh, nabimu katanya mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, saya kafir dan saya meletak kayak gini, melarat, meletak. Anda mukmin muslim dan Anda kelihatan melidit bagus kayak gitu. Apa kata Ibnu Hajar? Ya. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Bagi saya orang yang beriman, dunia yang seperti ini yang sudah Allah berikan seenak-enaknya orang mukmin di dunia dengan segala fasilitas yang Allah berikan, dibandingkan dengan surga yang Allah nanti berikan kepada seorang mukmin, maka dunia adalah sijenun, penjara, boten wonten napa-napanipun, gak ada apa-apanya. Tapi nek jenengan ngagem minyak wangi sing paling wangi pinten kilo anggone? Minyak sing paling wangi. Konon iki wonten artis. Niku tas cangkinganipun niku men regane 2 miliar. Niku tas cangkingan 2 miliar. Kene numpak pesawat niku kagem tas niku ditumbasaken tiket sak kursi piyambak. Masyaallah. Niku pas mlebet ngoten aroma minyak parfum wangi niku niku ibarat pun sak pesawat mambu kabeh. Niku wong sugih. Tur seneng pamer pesugihanipun. Ning mboten ngantos, mboten mungkin ngantos berkilo-kilo. Ambetipun baunya aroma parfum yang dia pakai. Rasulullah SAW ngendikakan lau annam ra'atan min ahli jannah ittala'at ila ahli al-ardi. Seandainya wanita ahli jannah itu dia melongok, dia muncul di muka bumi, la adha'at ma bainahuma, maka antara langit dan bumi itu akan terang benderang bersinar. Wala mala'at riha, dan akan baunya itu akan memenuhi seantero bumi. Niku wanginipun, parfumipun wanita ahlul jannah. Artosipun dunya niku mboten wonten napa-napanipun. La mau itu sauti ahli jannah khairun minat dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cemetinya ahlul jannah niku langkung sae ketimbang dunia dan seisinya. Sehingga dunia dengan segala kemewahan yang dimiliki oleh seorang mukmin, seandainya orang mukmin ini Allah berikan kemuliaan kemewahan dunia sehingga menikmati berbagai macam fasilitas yang menyenangkan dari kehidupan dunia, tapi bagi seorang mukmin dunia yang sudah total dia rasakan itu si jenun kalau dibandingkan dengan kampung akhirat yaitu jannah. Bila ampun pisang-pisang ngedol iman, sebab nek penyelingan dol iman hanya untuk mendapatkan dunia, niku terlalu murah. Wastarau bi ayatillahi samanan qalila, dia termasuk orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Jual dengan uang untuk mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, mendapatkan ketenaran, mendapatkan ketokohan, kemudian dia korbankan agama, niki pengorbanan yang terlalu mahal. Yang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, para bapak, para ibu yang kain kehormatan, mereka sering menjual dunia mereka dalam rangka mendapatkan surga. Ini orang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Utsman bin Affan, dia telah mengeluarkan harta. Nek kita total dengan hitungan kita, niku nilainya bertriliun-triliun untuk pembiayaan umat dan dakwah kaum muslimin, dakwah Islam, dalam rangka untuk membeli surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikaken, di hari-hari Utsman dia mengeluarkan hartanya, la dharra, tidak ada bahayanya lagi harta Utsman setelah ini. Karena kekayaan Utsman dia gunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membeli syahwat-syahwat dunia. Bukan untuk membeli syahwat-syahwat dunia yang masya Allah. Terkadang orang untuk membeli syahwat dunia itu nggih mboten murah. Nyuwun ngapunten. Untuk mencicipi barang haram itu sak jam rong jam. Sak jam rong jam itu saged 80 yuto ngantos 200 yuto. Masyaallah. Niku men dereng tentu marem nih. Wolong puluh ngantos rongatus yuto kok sekelamutan ibaratipun. Sekelamutan serup-serup-serup rampung. Masya Allah. Seorang mukmin dia menikmati hasil kerjanya itu untuk mendapatkan nikmat jannah yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan nikmat dunia. Milo, Allah ingatkan nikmat iman itu, wa alul iman, ingat itu nikmat Allah yang khusus dan itu sangat mahal. Dan iman inilah yang membentuk karakter orang kata singkang. Sampun kita aturakan salam mansul, gimana? Membentuk karakter yang tunduk dan patuh, lulut, manut kepada apa napa ingkang dipun kersakaken Allah. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada perkataan lain seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyeru keduanya, menyeru orang mukmin untuk menerapkan hukum-hukum yang Allah ajarkan di tengah-tengah kehidupan, maka ucapannya itu hanya sami'na wa ata'na. Sampun kita aturakan contoh-contoh sami'na wa ata'na para sahabat. Saniki kita nambah. Di antara apa yang diajarkan Allah dumateng ahlul iman, wahai orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya iman dan mengetahui nikmat iman, nikmat yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala, istanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha. Wonten tigang larangan ingkang Allah sebataken wonten ayat kalawau, sepindah larangan untuk dia melakukan napa? Dzan, su'udzan, berprasangka. Nomor kali larangan tajassus. Nomor tiga larangan ghibah. Ini larangan ingkang terkandung wonten ayat kalawau. Dan sangkaan. Ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken iyyakum wadh-dhanna, jauhkan oleh anda sikap su'udzon. Fa innal dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya sangkaan itu seburuk-buruk atau dusta-dusta pembicaraan. Dan don yang buruk niku biasanya pun engkang bisikaken syaitan. syaitan yang kemudian membisikkan berbagai macam sangkaan-sangkaan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seorang mukmin dalam bermuamalah kepada mukmin yang lainnya khususnya itu berangkat dari muamalah husnudzon. Sebab asalnya seorang mukmin itu khair, ahlul khair. Tiang ingkang manaipun sampun kisenan iman dan Islam niku asalnya ahlul khair, sebab dia punya perwatakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sehingga dia adalah orang yang layak untuk diberikan husnudzon. Niku asalnya makaten. Sehingga kepada seorang mukmin dia tidak boleh suudzon. Tidak boleh dia suudzon. Dan kepada seorang mukmin dia nyanda ahlul ma'adzir. Ini orang yang banyak memberikan udzur. Ngantos di antara kates antos antawisipun Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ngendikaken, seorang mukmin dia tidak boleh berprasangka buruk dari kalimat yang keluar dari saudaranya mukmin. Hendaklah dia mencari berbagai macam udzur. Berbagai macam udzur. Oh mungkin dia maksudnya begini, oh mungkin dia ada keperluan gini, oh mungkin dia, oh mungkin. Selama ada mahmalan, selama ada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan positif, maka hendaknya Anda hadirkan segala kemungkinan positif kepada orang yang Anda punya persangkaan kepada seorang mukmin tadi, sehingga menutup pintu suudzon. Sampai seandainya Anda sudah tidak bisa mendatangkan kemungkinan-kemungkinan yang baik, maka Anda kembalikan, boleh jadi saudara saya dia punya alasan tersendiri dengan perbuatan yang dia lakukan. Selama niku masih dalam batas dia, ini wilayah sangkaan, bukan wilayah haram. Jelas kapling, jelas kapling ngadep duit karo kancane corak-caruk. Dia, oh mungkin dia main itu untuk membiayai keluarganya. Bukan susunoto nikah magaten. Bukan perkara yang jelas-jelas haram. Ini dalam wilayah yang dia itu masih berkaitan dengan masih don, belum jelas, belum nyata, benar, baru don. Maka tidak boleh kita suudzon. Sebab kalau kita suudzon, boleh jadi itu nanti dia salah dan itu dosa, dan ternyata dia keliru dengan sangkaan yang dia lakukan itu. Sehingga dengan seorang mukmin asalnya adalah husnudzon. Husnudzon. Nikah menaik muamalah kita dengan orang muslim. Kemudian menawi kita yang kira-kira ada orang itu kok suudzon, kita gelagatnya, kita baca, dia melihat apa yang kita lakukan akan bisa muncul suudzon. Niku di antara haknya orang itu kita jelaskan. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate melampah sarang kali Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai niku garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi. Lajeng wonten sahabat ingkang ningali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat niki melaku cepet radi ngijlik, radi cepet, kata Nabi risli. Ini pelan-pelan. Ini adalah Sofiyah bintu Huyai, kata sahabat, subhanallah. Dia tidak ada sangkaan untuk, mereka tidak punya sangkaan buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Saya khawatir seandainya syaitan kemudian masuk ke darah Anda dan kemudian melemparkan dhon yang buruk. Rasulullah SAW posisinya menjelaskan seandainya nanti menimbulkan dhon yang buruk sehingga hilang kemungkinan dhon qolaw. Sehingga muamalah kita dengan muslimin asalnya adalah husnudzon. Asalnya husnudzon. Dan suka memberikan udzur tentang apa yang mereka lakukan selama itu dalam gimana wilayah dhon. Seandainya kita sudah enggak bisa menghadirkan sangkaan baik lagi, maka kita kembalikan ke orang dengan husnudzon pula, mudah mungkin dia punya alasan yang ini sehingga dia berbuat seperti itu. Niku asalipun makatan. Terus kalian ingkang kinurmatan, suudzon ini perkara ingkang Allah Subhanahu wa taala haramakan. Yang pertama karena suudzon itu kebiasaan tiang-tiang kafir munafik. Suudzon niku kebiasaan tiang-tiang kafir munafik, dan memang orang kafir munafik niku ahlul fitnah. Tiang ingkang remen menimbulkan fitnah-fitnah. Allah ngendikakan, wa yu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Siapa apa yang menyebabkan mereka diantaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Adh-dhannina dhannasau. Adh-dhannina billahi dhannasau. Karena mereka adalah orang yang telah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah saja mereka itu bersangka buruk, maka kepada selain Allah itu akan lebih gampang bersangka buruk. Apa di antara bentuk persangkaan buruk manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Napa sih persangkaan buruk manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk persangkaan buruk manusia kepada Allah contohnipun, yaitu dia menyangka bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak mengandung hikmah. Ini adalah su'udzon. Padahal Allah Subhanahu wa taala al-alim, Allah Subhanahu wa taala al-hakim, Allah zat yang maha berilmu, Allah zat yang maha bijaksana, yang setiap syariat Allah di Allah keluarkan dengan ilmu Allah dan dengan hikmah Allah, kemudian orang menyangka syariat Allah gak hikmah. Bahkan syariat barbar, syariat badui, syariat yang tidak layak untuk diterapkan, ini sangkaan yang buruk terhadap Allah SWT. Ini wataknya orang kafir dan wataknya orang munafik. Maka dia tidak punya ketundukan dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau. Maka orang-orang yang mereka bersangka buruk kepada Allah ini, mereka akan diliputi, akan dikelilingi dengan berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan melaknat dan Allah akan murka dengan mereka. Wala'anahum, dan Allah akan melaknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan jahannam untuk mereka. Niki ancaman yang berlipat-lipat kepada orang yang mereka su'udzon kepada Allah. Termasuk su'udzon kepada Allah yaitu Allah tidak akan mengganjar orang yang berbuat taat. Allah tidak akan menyiksa orang yang berbuat ingkar maksiat musyrik kafir munafik, sehingga dia sangka Allah tidak akan berbuat adil dalam hal yang demikian. Maka ini termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa enjoy, merasa bebas, nyaman dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Termasuk suudzon dumatang Allah Subhanahu wa taala suudzon, bahwasanya Allah tidak akan menolong kepada orang yang membela agama Allah, padahal Allah telah menegaskan haqqan wa kana 'alallahi haqqan 'alal mu'minin, dan telah menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang mukmin yang mereka menolong agama Allah. Ini Allah ngendikakan, Allah Subhanahu wa taala yang suruh, man yang suruh, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolong agama Allah. Wala yang suruh, wala yang suran Allah ma yang suruh, Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong agama Allah. Intang surullaha yang surkum, kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Sehingga kepastian Allah akan menolong orang yang beriman, menolong orang mukmin, menolong orang yang membela agama Allah, itu kepastian. Kata Allah la akhlibanna ana wa rusuli, Allah telah membuat ketetapan untuk membela, memenangkan Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang mereka menyangka Allah tidak akan memenangkan Islam dengan Allah, kepada memenangkan para pembela agama Allah, ini sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehormatan, termasuk sangkaan buruk dumateng Allah, itu dia menyangka tidak ada hikmah di balik musibah-musibah yang ditimpakan Allah. Bahkan boleh jadi dia akan mengatakan kejam, Allah kejam menimpakan musibah yang menimbulkan kematian ribuan manusia. Ini adalah su'udzon mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhanasso, mereka dhanina billahi dhanasso, mereka telah melakukan su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berhadapan dengan keburukan yang mereka dapatkan, kemurkaan Allah, laknat Allah, dan jahanam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon berkaitan dengan muamalah bainal muslimin, bainal mukminin, niki akan merusak ukhuwah. Merusak ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan antar mukmin itu adalah ikhwah. Ayatipun kalau wau surat Al-Hujurat pripun? Ripun ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Persaudaraan ingkang dipun ikat dengan iman, Bapak Ibu ingkang kinurmatan, itu persaudaraan langgeng dunia dan akhirat. Langgeng dunia sampai akhirat. Termasuk menai Bapak Ibu ngersakan dados keluarga dunia dan akhirat, maka suami istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan istri sang suami di dunia menjadi istri di surga kelak. Suami di dunia akan menjadi suami di surga kelak. Dan Allah akan temukan dengan anak-anak cucunya, seandainya anak turunnya adalah orang yang mereka sama-sama beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Nih, menawi mboten dipun tegakaken pesederekanipun di atas keimanan, niku mengke badhe justru saling melaknat. Yang dulunya di dunia itu teman-teman kental, itu akan jadi musuh dan saling melaknat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Al-akhillah ini ku konco kental, sahabat karib, tiang ingkang sarwa runtang runtung. Dia menunjukkan keakraban dirinya, sangat sangat dekatnya. Maka al-akhilah di dunia besok di hari kiamat kelak akan berubah menjadi permusuhan, saling melaknat. Kecuali orang yang mereka menegakkan persahabatannya di atas ketakwaan dumateng Allah. Sekalipun anak dan ayah, istri dan suami, kalau mereka ternyata mengambil jalan berbeda dalam keimanan, maka mereka di akhirat akan dipisahkan oleh Allah, dan suaminya tidak bermanfaat bagi istrinya atau sebaliknya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. الله بكاكن antara orang mukmin dan orang kafir yang mereka ini punya hubungan yang sangat dekat sekali. Ada yang mereka suami istri, ada yang mereka anak dan ayah. Allah buat perumpamaan antara perumpamaan untuk orang-orang yang kafir itu permisalannya adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nuh dan Lut Nabiullah, hamba Allah yang saleh, yang mereka akan menempati surganya Allah SWT. Akan tapi karena istri keduanya itu termasuk orang-orang yang khianat dengan akidah suaminya, maka orang istrinya ini walaupun sangat dekat dengan suaminya, suaminya orang yang dekat dengan istrinya itu, maka keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Yang Nabi ini masuk jannah, yang istrinya itu masuk ner. Dan dikatakan masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Beda lagi dengan kisahnya yaitu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sindan Asia atau Asia? Dan di petal-petal kita itu salah. Asia, masya Allah, Arab. Neng Asia neng ahli maksiat. Asia ain terus sok. Asia. Istrinya Fir'aun. Dia mukminah. Fir'aun kafir. Yang istrinya itu dia ahlu jannah, Fir'aunnya ahlunna. Sehingga persaudaraan hakiki itu persaudaraan yang diikat dengan iman. Kalau enggak, nikumike namung teng dunyo, teng akhirat berubah menjadi permusuhan yang saling melaknat. Allah SWT mengatakan, bapak sekalian, innamal mu'minuna ikhwatun, di antara orang mukmin itu dia bersaudara. Persaudaraan yang lebih raket, lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab. Yang Allah perintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Hendaklah persaudaraan Anda itu selalu diperbaiki. Hendaklah Anda selalu memperbaiki persaudaraan di antara Anda. Artosipun, upayakan jangan sampai persaudaraan di antara Anda wahai kaum mukminin itu pudar dengan sebab berbagai macam sebab. Milo, Rasulullah SAW anggenipun ngajaraken, tidak ada satu perbuatan sekecil apapun seandainya itu bisa merekatkan persaudaraan seorang mukmin, maka diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diremehkan. Contoh, Nabi ngendikaken tapas muka li akhika sadaqah. Ataupun senyum Anda kepada saudara Anda itu sedekah. Mesem niku mboten larang. Mboten sakula. Modalipun pun dicepaki Allah Subhanahu wa taala. Pokoke nek kagungan lambe niku saged mesem. Ning sanajan namung mesem niku mboten saben tiyang gambil mesem. Karena mesem macam-macam, mentok mesem merengut, mesem pahit, mesem asem, mesem manis. Rasulullah ngajarakan sekecil apapun kalau memang itu bisa merakatkan persaudaraan di antara Anda wahai seorang mukmin wahai kaum mukmin, lakukan. Termasuk saling memberikan hadiah, termasuk mengucapkan salam, termasuk dia berjabat tangan, termasuk dia dan seterusnya, semua sekecil-kecilnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan walaupun Anda anggap kecil. Sakwangsulipun, sakwaliipun, kalau perkara itu akan bisa menceraiberaikan persatuan Anda wahai kaum mukminin, maka hindarkan satu di antara perbuatan yang bisa merusak ukhuwah ngimineka suudzon. Suudzon. Yang suudzon itu akan bisa menimbulkan dampak kelaziman, dampak berikutipun tajasus, kemudian ghibah, niki termasuk dampak-dampak dari suudzon. Suudzon. Karena suudzon akhiripun golek-golek untuk membenarkan bukti seudon itu tajasus nyeledik-nyeledik mboten intal nih nyeledik-nyeledik ngulai tasnya dibungkar digulai yang juru tas ada apa nih buku harian ini digulai kuapai catatannya orang-orang tahu nyatan apa HP ini dibuka SMS yang harus disimpan apa orang kalimatnya kepiye. Niku termasuk tajasus, enggak boleh. Kejawi petugas. Petugas pareng guru BP memang ada tugas khusus pareng. Tapi kalau dalam kondisi umum, dalam kondisi normal kemudian dia suka tajasus menyelidik, niku termasuk hal yang diharamkan. Rasulullah SAW ngendikakan iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasatu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah Anda hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala tahassasu, tahassus. Tahassus bukan tahassus. Tahassus. Dia suka mencari-cari, boleh-boleh. Walat aja sasu nyelidik-nyelidik, memata-matai. Walat tahasatu mendengki. Walat tada baru saling melingos. Walat abaghadu saling membenci. Jangan itu Anda lakukan, sebab itu akan merusak persaudaraan di antara Anda. Tapi yang hendaknya Anda wujudkan sebaliknya, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah Anda hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa kita tidak boleh suudzon sekalian kang kinurmatan? Jangan sampai kita mangke dados tiyang ingkang bangkrut teng hari akhir kelak. Apa yang dimaksudkan bangkrut teng dinten kiamat? Nabi nanti tangler dumateng para sahabat, wai para sahabatku atadruna manil mublis, tahu enggak kalian siapa yang dikatakan orang yang bangkrut gitu? Monggo muncul-munculin Pak Bro. Jangan enak. Engkau teman telas gitu cok mali. Engkau sepuh-sepuh sakit kali ngedet-ngedet. Kali liar-liar ya sakit. Yang kemauan radio. Bagus sekali ya. Ampun ngantos kira mangke dados tiyang muflis. Pun teng dunya ni pun sregep sedako, sregep ngaji, talabul ilmi, masya Allah kata ingkang dipun tumpuk-tumpuk. Ning ternyata niku mangke saged ludes. Saged ludes. Apa di antara yang menyebabkan ludesnya pahala yang sudah kita tumpuk-tumpuk kalau kedzaliman kepada orang lain? Di antara kedzaliman adalah ya su'udzon, ya tajassus, ya tahasud, ya hasad, ya ghibah. Kata sahabat ketika ditanya, ya Rasul, apa itu ya para sahabatku yang namanya orang bangkrut? Al-muflisu fina ya Rasulullah, kalau muflis itu di kalangan kami ya Rasulullah, man la dirhamalah wala mata, yang ingkang boten kagungan duit, boten kagungan perabot, kantun kagungan dengkul, ibaratipun niku bangkrut boten di nopo-nopo. Nabi kemudian menjelaskan hakikat orang yang bangkrut hakiki. Kalau hakikat bangkrut dunia niku nisbi, nisbi. Ning nek bangkrut hak du akhirat niku bangkrut yang hakiki. Al muflisu min ummati, orang muflis dari kalangan umatku adalah orang yang mereka yati yaumal qiyamati, orang yang mereka akan datang dari kiamat kelak dengan bisai, dengan sebi salatin wasiyamin wazakatin, dengan pala salat, pala puasa, pala zakat. Wa ya'ti wa syatama hadza wa qatafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka tama hadza. Tapi selain dia membawa pahala salat, puasa, zakat dan macam-macam yang lainnya, dia juga membawa dosanya mencaci maki orang, menuduh orang, memukul orang, kemudian mengumpat-ngumpat orang. Kemudian dia makan harta orang dengan cara yang batil, bahkan terkadang menumpahkan darah. Maka dengan kezaliman yang dia bawa itu, fayuhti hadza fi hasanati, dia akan memberikan kebaikannya untuk orang ini, untuk membayar kezaliman dia, diambil kebaikan dia. Wa hadza bi hasanati, untuk orang ini dengan kebaikan dia yang lain lagi. Sampai dia kasih-kasihkan kepada orang yang dia zalimi, wa in fanyat wa lam yudhama alaih, sampai habis total dan belum selesai anggenipun nutup kezaliman, maka dia akan diambilkan keburukan orang yang dia zalimi, faturihat alaih thumma turiha finnar, kemudian digamblokkan dengan keburukan dia dan orang ini lalu dilemparkan ke dalam jahanam. Mila, sekalian kang kehormatan, kedoliman kepada orang itu langkung susah. Nek dolim dumateng Allah dalam tuk maksiat, panjenengan tinggal tobat, Allah Ghafurur Rahim, insyaallah Allah ndang ngampuni. Ning nek dolim panjenengan dumateng tiang niku kedah ngerayu-ngerayu, dan bagaimana dia bisa memaafkan apa yang telah kita lakukan? Nek mboten kita rampung akan tang dunya, badhe dipun rampung akan Allah tang akhirat. Mila kanjeng Nabi ngripun nyarakan tiang-tiang zalim, mangkana matlamatun li akhihi, barang siapa yang dia hari ini punya kedzaliman kepada saudaranya, baik itu menyangkut harta atau kehormatannya, falyastahlalhu, hendaklah dia minta halalnya pada saat sekarang ini juga. Artinya selama dia masih hidup sekarang segera minta halalnya. Masya Allah sahabat, ketika mendengar Rasulullah menyampaikan demikian, langsung ada yang berdiri keluar. Dan ternyata dia balik lagi menyampaikan, ya Rasulullah, saya tadi keluar untuk meminta halalnya perbuatan zalim yang telah kulakukan. Masya Allah, cepatnya sahabat dalam mereaksi apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zalim, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu merupakan kegelapan yang kelak dari kiamat akan dia dapatkan. Semakin dia banyak zalimnya, semakin gelap apa yang akan dia dapatkan. Bapak sekalian, dan tidaknya yang terakhir, kenapa kita tidak boleh seutol yang melahirkan tajasus dan melahirkan ghibah dan semisalnya yang lain-lainnya? Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, ingkang zahir maupun ingkang batin, dumateng Allah, sehingga Allah ingatkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, takutlah anda dengan hari yang anda akan dikumpulkan menghadap Allah, lalu Allah akan balas dengan sempurna tanpa ada yang dizalimi sama sekali. Bapak sekalian, maka tan ayat yang kami pengawas, sisani pun monggo dipun waos piyambak mangki wonten catatan ingkang kita aturaken wektalipun sampun mlocok sampun langkung kinten sedasa menit. Makaten ingkang kita aturaken pawiyan kirmatan, insyaallah boten wonten pitakenan kan, insyaallah boten wonten. Kalau sikap kehati-hatian, nggih. Ah, kecuali nek pun wonten korinah pun sudah ada korinah atau penyerta data-data. Mungkin pun kita ngertos nek tani pun niku celmer, ngertos celmer. Tangan itu celmer. Kalau ngertos kita tahu dia sudah terkenal kondang celmer. Ah, kalau kita sudah punya data sebelumnya, ya kita hati-hati niku, itu termasuk hal yang dipulihkan. Sing mboten nanti niku nek mboten kagungan data babar blas, sehingga berangkatnya dari ton yang tidak ada data. Mboten nonton korina. Maka ten. Ini sebab tentang suami istri tadi, Fir'aun dengan istrinya Nabi Nuh dan dengan istrinya. Untuk zaman sekarang kita nisbahkan seperti itu, seandainya nanti kan istri kadang mungkin sudah punya 4 atau 5 karena jalan suaminya mungkin juga seperti kayak Fir'aun kata kejar banyak maksiat itu. Apakah terus itu gonjang-ganjingnya apakah harus cerai atau enggak? Nah, itu gonjang-ganjingnya gimana itu? Dipun atur urusan soal cerai mboten cerai diatur di dalam aturan Allah. Surat Al-Baqarah makai penjelasan sinau kata, insya Allah kata pembicaraan tentang masalah cerai atau talak atau tidak talak atau rujuk. Inti ini pun diantaranya membangun rumah tangga itu liyuqima hududallah, dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Terkadang cerai bisa dilakukan sekalipun itu orangnya sama-sama baik. Engkang kakung soleh, engkang putri nggih salehah. Ning nyun ngapunten, boten wonten kecintaan babar belas. Sehingga ibaratnya nek ngemut barang niku sepo. Boten terasane babar belas. Kalau enggak ada kecintaan dalam berumah tangga, niku mengke khawatir bisa durhaka antara suami dan istri, sehingga tidak bisa menegakkan aturan rumah tangga dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini bisa cerai bukan karena buruk di antara keduanya, tapi karena tidak ada kecintaan sama sekali. Di zaman sahabat wonten baroroh, baroroh. niku waunipun budak bersuami istri. Saat samanipun Baroroh itu dimerdekakan oleh tuannya, Baroroh dia ingin bercerai dengan suaminya. Masya Allah, suaminya itu cuintanya kepada Baroroh niku luar biasa. Ibaratnya ngintil pokoknya nangis-nangis gelulu, ngetutnya aja nganti dipegat. Sampai Rasulullah ningali pemandangan di antara keduanya mesak nih, kasian. Terus Nabi pengin dados makcumblan, perantara. Mbok rasa dipegat ya Baroroh. Pertanyaan Baroroh, ya Rasulullah, niki perintah napa saran? Niki perintah napa saran? Nek perintah niku samina wa ta'na. Seorang mukmin walaupun hawa nafsunya enggak cocok, tapi kalau ini perintah dan itu wahyu, maka tidak ada pilihan, samina wa ta'na. Masya Allah. Ning nek niku namung saran nyun ngapunten mboten. Nek niku namung saran ya Rasulullah mboten kula mboten saged wangsul. Ini bukan karena dua, karena di antara keduanya jelek dalam pengertian jelek, yaitu akhlaknya atau agamanya jelek, enggak, agamanya baik. Kata Zaid bin Harithah kali Zainab, keduanya sahabat dan sahabiah, dan keduanya adalah orang yang baik. Tapi karena Zainab merasa tidak bisa mencintai kepada Zaid bin Harithah, dia minta cerai. Maka tadi beribuan mohon. Tapi kan untuk kejadian di kampung kan, dan kenyataannya kan para ya bukan awan. Nenek sakit, sabar. Oh, gitu. Sabar. Di telateni, disabari. Mbok-mbok mengke tukul. Telateni, disabari, dididik, sehingga berusaha maksimal kados Nuh mendakwai kepada istrinya, kepada anaknya dengan segala macam cara. Sampai merasa betul mentok dan tidak ada jalan lain, nek saged berusaha untuk maksimal dilakukan dakwah, dan jangan gampil-gampil cerai. Istri juga makaten, suami juga begitu. Suami jangan gampang-gampang menjatuhkan kalimat talak, istri jangan cepat-cepat meminta cerai. Termasuk faedah, ada masa iddah. Masa iddah niku nek tiyang KUPLO niku menggugat syariatnya niku, iki syariat ora adil. Wong wedok nganggone masa iddah, wong lanang ra duwe masa iddah. Jalurnya kan podo. Jadi nek wedok niku, nek putri niku kedah kagungan masa iddah, sik lanang ya kudu duwe masa iddah. Niki termasuk hawa nafsu. Di antara faedah untuk adanya masa iddah pinten laminipun cerai pertama, masa iddah pinten? Pinten? Salah satu kuru, nggih. Tiga kali kuru, masa haid atau masa suci. Selama masa iddah ini itu enggak boleh keluar dari rumah suaminya, tetap di dalam rumah suaminya, dengan harapan niku kemungkinan rujuknya besar, dan juga supaya istri pikir-pikir agak panjang. Mungkin kemarin emosional, berpikir-pikir kok koyoke luwe sengsara nek ra duwe bojo. Akhirnya kemudian dia balik lagi. Sehingga Islam mengajarkan sesuatu yang terbaik bagi umat ini, karena syariat ini datang dari Allah dan yang paling mengerti tentang kebutuhan para hamba. Maka dan terus sekalian kita anggap cekap dan hukum-hukum ini manfaat. Sepindah malih, alhamdulillah Baitul Muhsinin sampun ngatek fisikipun, lan sakniki kantun berusaha menyempurnakan kegiatan-kegiatan ipun Alhamdulillah sampun wonten pengawasan ummahat ibu-ibu, sampun wonten pengawasan dai, wonten pengawasan namani Basarab. Insyaallah mangke program Ramadan badhe nembe dipun rancang sak saisinipun. Mugi-mugi mangke kedepanipun Baitul Muhsinin saged kagem pendidikan Al-Qur'an lare lan bapak-bapak. Penyiran dongaken mugi-mugi Baitul Muhsinin angsal imam-imam kados Dr. Asep. Nyai Bunda Lima won ditungakne bali teng Jogja. Makaten Bapak sekalian, pengumuman kanomer kali insyaallah minyak tanggal 17 pengawasan kita keliling Bapak pengawasan silaturahim panggilanipun wonten Masjid Nur Eko Cokro panggilanipun Pak Lurah nggih Merisen Sardono Harjo ngakli pindah mali nek kita tindak pengawasan silaturahim dengan ampun supen numpuk-numpuk niat numpuk niat silaturahim niat dakwah niat berbuat baik dumateng tiang ingkang kita panggi paring salam salaman paring hadiah lan macam-macam sehingga niatipun dipun kadai sebab an-niyat tijaratul ulama niat niku harta perdagangan keuntungan yang diharapkan oleh para ulama orang yang tahu tentang ilmu. Makaten sekalian mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.